Roja Bandung 1476 kHz. Alhamdulillah, kita kembali ke sesi tanya jawab. Sebagai informasi, acara ini disiarkan secara live melalui Roja Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia. Kita mulai dengan pertanyaan dari ada seorang akhwat di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika orang tua suka membanding-bandingkan anak-anaknya, salahkah jika saya memilih menjauhi dari mereka orang tua karena takutnya ucapan saya dapat melukai perasaan mereka? Fadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Intinya anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Apa yang diinginkan orang tua dari antum, antum berikan. Kalau tadi memang orang tua enggak kepingin antum sering-sering ke sana. Memang orang tua ngomong, udah nak kau jangan sering-sering ke sini nak, ibu bosen lihat engkau. Ya udah, ya bu. Umpamanya seperti yang diinginkan orang tua. Jangan sampai kita melukai hati orang tua kita. Tapi seorang anak harus bersabar ketika mendapati orang tua. Biasanya kayak gitu, orang tua itu karena basic agamanya kurang. Dia kadang-kala membandingkan anaknya dari sisi harta. Oh kalau fulan, Masya Allah. Datang 10 juta. Hadza Allahu Akbar. 2 juta susah. Kadang-kadang seperti ada orang tua yang menghitung kebaikan anak itu dari sisi harta. Padahal harta itu al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika. Khair itu yang lebih baik, itu kebaikan anaknya ketika anak itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana posisi anak yang mendapati orang tua kayak gitu? Sabar. Mau ngomong apa orang tua sabar. Juga dulu orang tua antum sabar menghadapi antum. Yang kedua, antum lihat mungkin ada dosa-dosa antum yang menyebabkan itu terjadi. Maka hamba hendaklah memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Semoga Allah memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya khususnya. Iya, barakallahu fikum. Baik, ana baca pertanyaan di sini. Bagaimana kalau kita bersama di Indonesia? Tunggu dulu jemaah, banyak banget. Ini belum habis, jangan dikasih dulu. Ustaznya. Nanti kalau nggak habis Ustaz Zaki yang jawab. Anak. Enam jemaah. Ini udah diseleksi belum? Yang ini? Udah, tayyib. Bagaimana kalau kita bersama di Indonesia kurang bisa mencukupi kebutuhan orang tua dalam hal uang bulanan. Namun jika jauh, jarang ketemu, tapi dapat mencukupi kebutuhan mereka, apakah dengan ikhtiar kita termasuk berbakti kepada orang tua? Intinya orang tua itu ridha sama antum. Kalau antum kerja ke luar negeri, fulusnya lancar ke Indonesia, mungkin sebagian orang tua ngomong, nak, kau kalau bisa jangan pulang sudah, nak. Soalnya kalau pulang fulusnya nanti gak dikirim. Berarti kan orang tua suka. Ya udah gak apa-apa. Ridha, intinya tadi ridha Allah fi ridha al-walid. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Tapi kalau orang tua antum, antum udah jauh fulusnya susah, ahsan deket gak apa-apa susah fulusnya. Maka pokoknya keridhaan orang tua. Selama tidak dalam kemaksiatan. Nah. Jika kedua orang tua sudah meninggal dunia, apakah memuliakan mertua akan mendapatkan pahala yang sama? Apakah mertua bisa disamakan salah satu pintu surga? Nah, mertua itu salah satu pintu surga buat anaknya. Sedangkan engkau berbuat baik kepada mertua, nam itu diperintahkan kita berbuat baik kepada mertua. Apalagi kalau hubungan mertua sama orang tua kita ini baik banget. Kita tadi udah bahas bahwasanya di antara bentuk kebaktian adalah menghormati, berbuat baik kepada teman-teman. Apalagi besanan. Besanan ini kan Masya Allah. Namun jangan lupa antum berbuat baik sama mertua. Jangan lupa berbuat baik kepada paman-paman antum. Bibi-bibi antum. Karena kadang-kala terus terang jemaah. Yang membuat tali silaturahim itu putus dua. Yang banyak ya. Yang pertama perceraian. Yang kedua matinya orang tua. Dulu sebelum masih ada ibu, selalu hubungan baik. Ibu meninggal, habis sudah. Sampai ada anak-anak pernah tanya sama seorang tinggal di Jakarta, dari mana bang? Dari Jember, Masya Allah. Lama, udah 10 tahun gak ke Jember. Masya Allah. Terus, ya abah sama umi udah meninggal. Anak ngomong, paman-paman? Ya masih banyak Ustaz. Lihat, dia sudah tidak menjalin hubungan sama paman-pamannya lagi. Sama bibinya, sama sepupunya. Karena kematian orang tuanya udah gak ada siapa-siapa lagi. Padahal masih banyak kerabat dia. Maka tolong tetap kita berbuat baik kepada mertua. Insya Allah semua kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Apalagi ini mertua yang telah memberikan anaknya buat kita. Anaknya buat kita, kita dikasih. Kita berbakti kepada Allah. Kalau disebutkan apakah sama? Wallahu a'lam bissawab. Tapi tetap itu orang tua istri antum. Mudah-mudahan mengantarkan antum ke surga Allah SWT. Bagaimana cara mengingatkan suami untuk berbagi rizki buat orang tua istri? Misalnya memberikan sedikit uang ke orang tua istri setiap bulan. Begini jemaah, kondisi orang tua itu beda-beda. Seorang anak laki harus tahu kondisi orang tua dan mertuanya. Kalau memang mertuanya butuh dibantu, bantulah mertuanya. Kita itu diperintahkan berbuat baik kepada orang yang paling dekat sama kita. Antum jangan nyumbang-nyumbang yang jauh, mertua sendiri susah hidupnya. Maka bagaimana istri nih? Ketika ingin suaminya berbagi untuk orang tuanya. Yang pertama, berbagilah dengan uang sendiri. Ada istri-istri yang ingin berbagi tapi pakai duitnya suami. Duit sendiri, aduh Ustaz, jangan Ustaz. Anak kan gak ada penghasilan. Subhanallah. Istri kalau ingin penghasilan, itu kasih sama orang tuanya. Allah ganti tuh. Tapi kalau istri pelit sendiri untuk ngasih orang tuanya, dia mau ngasih dari uangnya suami, maka di sini masalahnya ternyata di dirimu. Engkau lihat orang tuamu butuh, kau punya gelang emas ya, jual. Anak mau kasih buat ibu anak. Kadangkala si anak, oh Ustaz gimana? Suami anak ini banyak duitnya, dia suka bantu ibunya, masa gak bantu ibu anak? Ya kau kan dikasih sama suamimu, dikasih jam, dikasih apa, macam-macam. Yang bisa diberikan kepada ibu, berikan kepada ibu. Nanti Allah akan kasih, jangan takut. Orang yang baik, Allah akan baik sama dia. Maka bagaimana? Ya mohon sama suaminya, bang kalau ada rezeki, abang kan suka sedekah ya. Kayaknya umi ana butuh bang. Sekali lagi, kadangkala tadi suami bangun-bangun masjid mau, bantu orang tua istri gak mau. Ini gak benar. Padahal itu kau harus bantu dia sebenarnya kalau memang membutuhkan. Ada yang lainnya? Taib. Masya Allah, semangat. Ana maksudnya yang lainnya, pertanyaan pakai apa? Dari sono maksudnya. Masya Allah. Kalau yang ini ana udah kelihatan dari tadi. Oke, siap. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dosa anak-anak kita yang diperbuat bisa mengalir pada kita pada saat kita sudah meninggal? Bagaimana amal soleh yang kita perbuat? Para jamaah, kebaikan anak itu buat kebaikan orang tua. Anak berbuat kebajikan, orang tua dapat. Anak berbuat dosa, insya Allah orang tua gak dapat. Asalkan orang tuanya sudah mendidik anaknya dengan benar. Kalau ternyata anaknya ini gak sholat karena orang tuanya, kau akan tanggung jawab nanti. Bapak ibunya tanggung jawab, kenapa ini anak sampai gak sholat? Maka orang tua akan ditanya. Anaknya dibiarkan narkoba sama orang tuanya, bahkan difasilitasi. Karena orang tua Ustaz, kalau anak gak kasih, anaknya nanti marah-marah ini. Itu dikasih sama orang tuanya. Dapat kok dosanya. Makanya kadangkala anak itu, ya mudah-mudahan dijaga anak-anak kita. Ada orang-orang yang Masya Allah, kaya raya. Anaknya 2 atau 3, semuanya gak benar anaknya. Padahal hartanya banyak. Dan anak-anak itu berbuat dosa dengan hartanya siapa? Orang tuanya. Maka kita perlu mendidik anak itu dengan benar. Setelah kita dengan benar, dengan baik, kita meninggal dunia, selesai sudah. Kalau dia berbuat dosa, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau dia berbuat baik, kita terus dapat jamaah. Bagaimana jika pernikahan tidak dikaruniai anak? Siapa yang mendoakan kita? Banyak orang-orang Islam. Dalam artian antum kalau berbuat baik ya, Masya Allah. Kita lihat Abu Hurairah, siapa yang mendoakan? Abu Hurairah punya anak, Ustaz? Enggak punya. Enggak punya anak Abu Hurairah. Tapi lihat kebaikan Abu sampai hari ini kau baca hadisnya. Ketika sampai nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka jangan takut, pintu kebaikan itu banyak sekali. Ketika enggak punya anak, kan amal yang ditinggalkan ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak. Anak cuma sepertiga nih. Masih ada 2/3 yang bisa kau amalkan. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah. Antum lihat di kampung, jalan di kampung rusak. Antum lihat orang susah jalan. Antum beli tanah buat jalan. Subhanallah. Sampai kiamat orang lewat jalan itu antum dapat pahala. Kita harus juga berpikir. Apa istilahnya? Kalau orang bisnis itu. Investasi enggak yang menghasilkan itu apa? Profit. Nah, dilihat nih mana yang profitnya lebih besar nih. Jangan cuma urusan fulus. Urusan akhirat. Ana ngomong, kadangkala kita kalau model nih, kita kalau mau kurban, yang ditanya, kambing yang paling murah yang mana? Masya Allah. Kita cari yang paling murah. Tapi kalau untuk urusan kita cari paling mahal. Beli HP, mau yang paling bagus. Ketika kurban, mau yang paling murah. Seharusnya dibalik kau. Ketika kau mau kurban, anda cari. Mana yang paling mahal di sini? Masya Allah. Antum beli. Begitu pula tadi. Masih ada. Jadi yang gak punya anak, jangan takut. Banyak amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Antum lihat, sebagian orang, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, punya anak. Gak punya anak. Istri-istri Nabi banyak yang punya anak. Sudah meninggal dunia, tapi kebaikan mereka terus. Hadis-hadis yang diriwayatkan, selalu menyebutkan namanya mereka. Ilmunya bermanfaat. Jemaah. Jadi kalau antum gak punya anak, subhanallah jemaah. Wallahu alam, ana melihat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga melihat, kadangkala orang yang gak dikasih anak, dikasih kelebihan harta. Dia anak gak punya, tapi duitnya banyak. Ya udah nih, kau berarti mudah-mudahan pintu surga ada 8. Mungkin kau bisa masuknya dari pintu sedekah. Dengan engkau banyak-banyak bersedekah. Jika istri bekerja dan bisa menghandle semua pekerjaan rumah dan keperluan anak-anak, apakah penghasilan istri jika dipinjam suami wajib dikembalikan? Ya iyalah, pinjam-pinjam jemaah. Antum ingat bapak-bapak gak halal makan duitnya istri. Antum kadangkala ke warung. Di sini ada warung. Antum ke warung, dompetnya ketinggalan. Dek, bisa pinjem duitnya. Berapa? 500. Pura-pura lupa. Suaminya gak bayar. Utang tuh jemaah dibayar. Haram antum makan duitnya istri. Nggak boleh, kecuali dia ridho. Ustaz, bukan duitnya istri, duitnya anak. Anak kan yang ngasih dia, Ustaz. Tapi antum udah kasih jadi milik dia. Apalagi itu penghasilannya si istri. Jadi kalau itu utang, jangan pura-pura lupa antum jemaah. Bayar utang itu. Kecuali dihalalkan. Jadi ada istri-istri yang baik. Bang, semua duit yang aku keluarkan buat engkau halal. Karena aku sering ngambil uang abang. Jadi dia halal karena dia sering ambil duitnya suaminya. Ya wajar lah kalau gitu. Gak bayar itu. Bismillah. Jadi memang ada. Sekadang kala istri itu duit ada di kantong ketinggalan. Gak laporan sama antum. Ingat itu tetap duitnya suami ibu-ibu. Ingat itu duitnya suami. Balikin itu. Saat walaupun 5 dirham, ya 5 dirham gak apa-apa lah. Termasuk yang gak dicari sama suami. Iya, tapi ada jamaah, masya Allah. Kadang-kala antum taruh duit, ya. Ana pernah kehilangan duit. Ana lihat kemana? Terakhir, oh, kehilangan duit. Ada duitnya, ana simpan, kata istri. Alhamdulillah masih disimpan. Mana yang lebih utama? Dekat dengan orang tua, tapi penghasilan berkurang. Oh, ini urusannya fulus, jamaah. Artinya tidak bisa banyak membantu dari sisi materi. Pengobatan orang tua atau jauh dari orang tua merantau tapi bisa banyak membantu. Intinya tadi orang tua senang dan ridho sama antum. Kalau orang tua kepingin antum pulang. Artinya orang tua kadang-kadang kangen sama antum. Maksudnya, nak, umi kok kangen nak ya. Siap mi, anak cuti berangkat pulang. Pulang antum. Ketika udahlah kalau mau berangkat lagi, berangkat. Nah, ini pertanyaan yang sudah dijawab. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua ayah yang kembali merokok? Insya Allah. Iya, kesian memang orang tua kita. Ana lihat ada orang tua yang merokok padahal berbahaya buat dirinya. Makanya sekarang itu di tempat-tempat perusahaan, gak tahu yang di sini ya. Di perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, itu dulu masih ada area untuk merokok. Sekarang udah ditiadakan. Udah ditiadakan. Anak pernah ke Nestle itu, kata dia, waktu itu masih ada. Jadi di depan masjid itu ada area rokok. Anak ke situ lagi, udah gak ada, Ustaz. Jadi gimana? Gak ada ngerokok. Jadi mereka itu akhirnya, kenapa kok dilarang? Wallahu alam, orang-orang barat sendiri tahu dengan bahayanya. Rokok sendiri membahayakannya. Bagaimana sikap kita dengan orang tua? Ya sabar menghadapi orang tua yang merokok. Ya kita doakan abah, mudah-mudahan abah berhenti ngerokok. Biasanya orang tua kalau sudah batuk-batuk, berhenti. Ada satu orang nih, perokok jamaah. Masuk ke dokter. Ditanya sama dokter. Nanti ngerokok? Enggak dok, udah berhenti. Mulai kapan? Tadi pagi dok. Karena udah batuk-batuk, udah apa berhenti. Tadi pagi sembuh, ngerokok lagi. Ya antum harus sabar menghadapi orang tua yang kayak gitu ya. Kita doakan ya. Kadang-kadang dia sakit batuk setelah merokok. Antum orang tua sakit batuk karena ngerokok. Ya lihat gara-gara rokok kan, aku gak belikan obat. Ah itu durhaka anak. Antum belikan obat. Orang tuanya sakit belikan. Walaupun gara-gara. Rokok di antum belikan, bawa ke dokter ini itu. Karena tetap orang tua antum, antum harus berbakti. Ustaz, kedua orang tuami sudah meninggal. Dan sekarang suami merawat mertua yang sudah sepuh. Apakah kedudukan orang tua dan mertua sama? Oh ini kayaknya sama pertanyaan tadi jamaah. Tetap jamaah, kita itu diperintahkan berbuat baik sampai kepada semut-semut di lubang. Apalagi kepada mertua. Anjing, ingat hadis anjing wanita pelacur yang ngasih minum anjing. Allah ampuni anjing, Allah ampuni dosanya. Apalagi ini mertua yang berbuat baik kepada antum. Bagaimana jika seorang menantu yang tidak pernah berkunjung ke rumah mertuanya hingga beberapa kali hari raya Idul Fitri? Kembali yang saya sampaikan, berkunjung itu salah satu makna silaturahim. Artinya antum tidak berkunjung, tapi antum kirim parcel, kirim hadiah, kirim apa, antum tetap menyambung rahimmu. Tapi sebagai seorang menantu yang baik, dia datang ke mertuanya jemaah. Jangan mau sama anaknya, sama orang tuanya enggak mau. Datang. Nah, ini sudah dijawab juga. Bagaimana menurut pandangan Islam apabila seorang wanita lebih memilih kedua orang tuanya dibanding suaminya. Dikarenakan beberapa hal. Di antaranya suaminya tidak amanah. Orang tua istri yang mengasuh anak dan membantunya ketika suami tidak dapat menunaikan kewajibannya. Karena suami pernah merasa tersakiti oleh orang tua istri dan istri memilih orang tua. Akhirnya terjadi perceraian. Barakallahu fikum. Jemaah ingat. Perceraian itu solusi terakhir. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, dia cerai. Tapi kalau bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau di sini katakan istri memilih orang tuanya. Istri tetap dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Apalagi orang tuanya istri yang membantu anak-anaknya. Dia berbakti, dia berbuat baik kepada ibunya. Tapi kalau bicara milih ini kan dilihat maksudnya milih ini gimana? Artinya dia durhaka sama suaminya. Ya gak boleh. Dia tidak taat kepada suaminya, tetap taat sama suaminya. Selama perintah-perintah suami tidak kemaksiatan, taat kepada perintah suaminya. Terus kalau dia memilih orang tua, umpamanya dia lihat suaminya memang tidak bisa diperbaikin. Atau kalau ini pertanyaannya, ya model kayak gini nih. Kita tidak tahu dari kedua belah pihak, urusan perceraian ini gak mudah jemaah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Anda masih ingat ketika kita di majelis beliau, ada orang Madinah datang. Orang Madinah datang, dia ngomong, Syekh, ana ada masalah sama istri ana gini-gini. Syekh ngomong, istrimu ada di sini. Ada di mobil, iya, ana nanti ke sana. Kata Syekh. Supaya tidak dengar dari salah satu pihak. Kan orang selalu bela diri, jemaah. Maka Syekh mau dengar. Masalahnya gimana nih? Dengar dari istri, dengar dari suami. Baru setelah itu bisa memberikan solusi. Kalau cuma dengar dari pihak suami atau istri, ya kadangkala kita tidak bisa memberikan solusi yang seharusnya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh ini pertanyaannya. Poin dalam bab berbakti kepada orang tua sesama selama tidak dalam kemaksiatan. Poin nomor 18, poin nomor 5, janganlah engkau bertentangan atau menentang pemimpinmu walaupun engkau merasa lebih berhak. Pertanyaannya, apakah dalam konteks negara demokrasi atau dalam negara Islam kita harus patuh? Nah, berkaitan dengan sistem pemerintahan, kita tahu pemerintahan dalam Islam, pemerintahan itu ada dua. Yang pertama sistem khilafah, yang kedua sistem mamlakah, kerajaan. Kita lihat Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman raja mereka. Dan enggak masalah. Karena jangan sampai orang mengatakan kerajaan bukan dari Islam, dari Islam. Nabi alaihissalam dikasih pilihan dua. Jadi hamba dan jadi rasul atau jadi raja dan jadi rasul. Raja dan rasul siapa? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Ada di dalam Islam. Bahkan di surat Al-Baqarah, Bani Israel pernah meminta kepada Nabi mereka supaya diutus raja buat kita. Supaya kita bisa berjuang. Sedangkan sistem demokrasi kita semua tahu bukan dari Islam. Tapi kita sebagai rakyat patuh kepada pemerintah. Kita taat selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau pemerintah mengatakan kau enggak boleh sholat, ya kita mengatakan afwan. Allah lebih aku cintai daripada nyawaku sendiri. Ketika disuruh berbuat dosa, minta maaf. Ana diperintahkan Rasul SAW mengatakan memang isma' wa'ati', dengarkan dan taati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemerintah itu adalah budak yang hitam. Kita itu secara natural gak suka kalau pemimpinnya jelek. Hitam, Masya Allah. Kayak gini jadi pemimpin gitu dia. Ana kayaknya lebih layak. Gak boleh, tetap kau taat kata Nabi SAW. Seperti itu. Dan para jamaah, ana ingatkan. Dalam sistem demokrasi, itu seharusnya suara terbanyak itu mewarnai. Iya kan? Tapi kenapa di negeri kita 87,1% tidak mewarnai? Masalahnya di siapa? Di kita. Orang Islamnya sibuk cari dunia. Nggak ngurusin dia urusan akhirat dia. Yang penting bagaimana perut dia, bagaimana rumah dia, bagaimana kedudukan dia. Jadi tugas kita ini bagaimana menjadikan Indonesia negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang baik. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana engkau jadi orang, pemimpinnya seperti engkau nanti. Kalau engkau orang yang baik, insya Allah pemimpinnya baik. Maka kita berusaha memperbaiki rakyat nih. supaya azab Allah enggak turun terus gara-gara kita membiarkan kemungkaran. Kita perbaiki dari diri kita sendiri. Ana pernah jamaah ketemu sama satu orang yang punya pemikiran khawarij di Jakarta waktu itu. Duduk. Dia bicara masalah bom ini, harus tuh kayak gitu tuh. Biar sadar mereka, kata dia. Pokoknya semangat jihad dia. Sambil ngerokok dia jamaah. Akhirnya anda ngomong sama dia, Afwan, antum tadi sholat subuh di masjid apa enggak? Allah, anda telat. Bicara jihad, bicara khilafah Islamiyah, bicara sesuatu yang besar. Kau sholat subuh ke masjid aja enggak mampu. Kau tinggalkan tidurmu datang ke rumah Allah, kau enggak mampu untuk itu. Makanya kadangkala orang ini subhanallah. Ada yang berbicara sesuatu yang besar yang di depan dia tidak dia selesaikan masalah. Ini kejadian di Medina. Ketika itu persiapan bahasa, belum masuk kuliah. Ada beberapa anak-anak muda yang semangat jihad macam-macam. Syekh, kenapa kita enggak jihad macam-macamnya? Ya, kata Syekh dijelaskan masalah hukumnya macam-macam. Akhirnya besok anak itu ghaib. Enggak masuk kelas karena hafalan surat Subbihisma Rabbikal A'la. Dia enggak hafal. Kata Syekh, subhanallah. Kewajibanmu menghafal Subbihisma Rabbikal A'la. Kau tidak tunaikan. Kau bicara tentang jihad di tempat lain. Inilah yang menyebabkan kadangkala kita ini reaktif. Ada masalah ribut. Enggak seperti itu. Rasulullah SAW 13 tahun bayangkan di Mekah. Beliau lihat sahabatnya dibunuh. Di depan mata Rasulullah SAW. Bilal disiksa. Beliau tidak ngomong. Jihad, mati masuk surga. Enggak. Beliau mengatakan sabar. Sabar. Ada proses yang harus dilalui. Tapi kalau kita sedikit ada masalah ribut, setelah itu dingin lagi, kapan selesai bangunan rumah ini? Ketika bangunan itu antum bangun, kalau lagi masalah antum bangun. Setelah itu antum berhenti membangun rumah itu. Tapi kalau antum tiap hari antum taruh satu bata, dua bata, terus tiap hari. Jadi itu bangunan jamaah. Jadi. Itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu menyadarkan umat Islam di Indonesia. Bahwa mereka adalah umat Islam. Dan kitab mereka adalah Al-Quranul Karim. Mereka jalankan tuh perintah-perintah Allah. Laksanakan larangan-larangannya. Allah akan memberikan janjinya. Allah berjanji jamaah. Kalau kita baik. Kalau kita bantu Allah, intan surullah, yansurkum. Itu janji Allah. Dan ingat, kekalahan umat Islam ini bukan karena jumlah mereka sedikit. Bukan. Bukan karena umat Islam miskin. Bukan. Tapi karena Allah tidak membantu kita. Allah mengatakan di surat Ali Imran, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah memenangkan kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Enggak ada. Antum lihat kejadian perang Hunain, jumlah sahabat banyak. 12.000 pada waktu itu. Malah kalah mereka. Gara-gara ada sifat sombong. Mereka mengatakan kita enggak akan dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Ketika perang Uhud, 700 melawan 300, jumlahnya lebih sedikit. Menang umat Islam di awal. Kemudian kok bisa kalah? Padahal di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang ada Rasul sallallahu wasallam. Di masa itu aja Allah berikan kekalahan. Sampai orang-orang pada bertanya, "Anna hadza? Kok bisa kita kalah nih?" Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan kepada mereka itu gara-gara kalian sendiri. Jadi masalahnya kita itu jangan sering menyalahkan orang. Tapi lihat nih, ternyata masalahnya di ana. Ana masalahnya, perbaiki diri antum. Antum perbaiki keluarga terus. Ketika semua orang memperbaiki dirinya, kita bisa bergandengan tangan jemaah. Sudah jadi orang-orang baik semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana bakti istri terhadap kedua orang tuanya? Nah, istri wajib berbakti kepada orang tuanya sesuai kemampuan dia. Mungkin dia tidak bisa berkunjung, tapi dia bisa telpon orang tuanya. Mungkin dia tidak bisa kirim sesuatu yang mahal. Tapi dia bisa memberikan hadiah buat orang tuanya. Ingat, tidak ada hari ibu dalam Islam. Karena semua hari dalam Islam itu milik ibu kita. Nggak boleh antum menghususkan dalam setahun antum cuma ingat sama ibu antum. Setahun sekali. Tanggal 22 Desember. Kasih hadiah buat ibu. Terus 350 hari. Oh sibuk anak saat. Kan sudah dibikin hari ibu. Jadi ingatnya sama ibu cuma setahun sekali. Dan tidak benar. Kita jadikan semua hari itu untuk ibu. Itulah jamaah kadang-kadang jamaah. Ibu itu ibu. Masya ibu satu bisa ngurus anak 10. Antum 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Semua pada sibuk sendiri. Jadi anak perempuan tetap berbakti sama orang tuanya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mau datang, maka izin sama suami. Suami yang mengizinkan, ya minta maaf sama ibu. Bu, aku gak bisa datang, tapi aku kirim makanan buat ibu. Mohon maaf, bu. Insya Allah ibunya akan sadar. Tapi anak ini gak memutus hubungan sama ibunya. Nah, bagaimana solusi bagi orang tua yang dari dulu suka mencela anaknya sendiri seperti nakal kamu, bandel, bahkan ada yang lebih buruk. Dan itu benar terjadi, apa yang harus dilakukan orang tua dan si anak? Inilah, orang tua itu kalau anaknya bandel, doakan anaknya. Makanya ana paling suka beberapa orang di Medina itu kalau anaknya nakal, yang keluar itu langsung doa, Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Karena kalau anak itu bilang, ya syatir, ta'al. Yang pinter, sini, yang cerdas. Bukan, ya jahil, ta'al. Jahil antum, jadi bodoh anak antum nantinya. Jadi panggillah dia, karena itu doa buat mereka. Bagaimana sikap orang tua yang suka mencela anaknya sendiri? Ya dibiasakan lisannya itu, dirubah gitu loh. Karena Allah bisa, karena biasa. Antum ketika tiap hari ngomong Allah yahdik, maka yang keluar ketika emosi pun Allah yahdik. Maka kita belum, anak gimana? Ya anak berusaha memperbaiki diri. Minta maaf sama orang tuanya. Ayah, doakan anak ayah. Supaya anak jadi orang yang baik. Ya. Doakan anaknya mudah-mudahan. Nak, kau bisa bawa orang tuamu ke surga. Nak. Doakan kayak gitu. Afwan Ustaz, ucapan Masya Allah itu kita ucapkan melihat kebaikan atau keindahan. Apakah itu untuk orang, barang, pemandangan, bahkan saat melihat kebaikan pada anak sendiri. Sudah kita tanya, apakah mengucapkan Masya Allah? Ya sebenarnya bebas, ucapan Masya Allah, Subhanallah, pujian buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya ketika kita melihat itu yang kita puji siapa? Allah. Kita bukan uni pintar. Siapa dulu? Anaknya abah. Kalau nakal ini anak ibunya nih kayak gini. Nah, enggak seperti itu jemaah. Antum kata Masya Allah nih, yang kayak gini nih Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu, kadang kala kita melihat sesuatu yang bentuknya kekurangan malah kita ucapkan subhanallah. Dan doakan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan itu, doakan barokah. Barakallah, mudah-mudahan diberkahi. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Bismillah. Jamaah, ini siapa yang memilah-milah soal ini? Ini soal yang sama. Maksudnya, kadangkala sudah ditanyakan tadi. Nah, saya pernah mendengarkan hadis bahwa saat terkabulnya doa, salah satunya pada saat sujud. Pertanyaannya, apakah ada kekhususan sujud saat sholat fardu atau sholat lainnya? Nah, berkaitan dengan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a, faqaminun an yustajabalah." Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyak doa. Ada harapan besar doa mustajab dikabulkan oleh Allah SWT. Sujudnya kapan? Semua sujud. Semua sujud. Bukan sujud di luar sholat. Tapi sujud dalam kondisi sedang sholat. Baik itu mau sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Sholatnya sholat apa? Semua sholat. Sholat sunnah, sholat wajib. Antum banyak-banyak berdoa. Namun apabila seorang menjadi makmum, ingat, jangan doa imamnya assalamualaikum. Allah sambil nangis-nangis gitu ya, padahal jamaah udah pada bubar semua. Antum harus tahu kalau ketika sholat jamaah ikut imam, imamnya sudah ngangkat, antum harus ngangkat. Karena seperti itu aturannya ikut berjamaah. Kemudian kalau antum jadi imam, jangan panjang-panjang sujudnya. Antum panjang-panjang sujudnya, jamaah bikin jamaah baru. Iya, anak pernah ditegur dulu jamaah. Ya kita biasalah ketika waktu masih di pesantren suruh jadi imam. Mau unjuk gigi, ya, sholat, panjang-panjang sholatnya. Habis sholat dipanggil sama jamaah. Syafiq, kata dia, kau tahu kalau kau sujud jangan panjang-panjang. Ada orang yang sakit kepala, kata dia. Kau kalau mau panjang-panjang sholat sunnah, gak apa-apa, kata dia. Oh iya, ya kita ditegur. Karena harus tahu antum, belakang ada orang yang lagi, ada yang kalau sujud gak bisa lama-lama memang. Kecuali sholat sunnah, kayak sholat terawih, antum boleh panjang-panjang. Karena itu bukan sholat wajib, makmumnya boleh gak ikut gitu loh. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ayah saya meninggal, Allah yarhamuh. Ibu masih ada. Bagaimana cara membagi warisan sedangkan ibu bekerja, harta bercampur. Anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Nah, berkaitan dengan yang seperti ini, harus dipisahkan dulu. Hartanya ibu sama bapak. Artinya kalau bercampur, ya kalau memang dilihat 50-50 ya udah. Umumnya ada aset seharga 10 miliar. Berarti yang 5 miliar punya ibu, yang 5 miliar itu warisan. Bagaimana pembagiannya? Buat ibu 1/8, terus 4 anak ini, ya yang laki dapat 2 bagian perempuan. Dari 5 itu. Seperti itu. Anak untuk warisan, wallah, kadang-kala anak kalau suruh ngitung-ngitung, termasuk yang gagal dalam matematika. Tapi subhanallah, orang yang gagal dalam matematika kalau suruh ngitung fulus tetap bisa, jemaah. Itu masya Allah. Kadang-kala anak ini gak lulus ini matematika, Ustaz, tapi banyak fulusnya. Ya itulah bedanya matematika sama fulus. Bagaimana jika orang tua kita yang sudah meninggal tapi belum mengenal sunnah? Misalnya tuntunan sholatnya, zikirnya belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Usahakan kau nulis Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan saw, jangan saw. Tulislah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum tulis Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ditimbangan pada hari kiamat antum dapatkan. Tapi kalau ini ya ditulis saw, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah amalannya akan tertolak? Jamaah, kita mendoakan orang tua kita. Kita pun dulu gak ngerti. Antum tahu ilmu agama yang benar masuk Indonesia itu, kenapa kok bisa disebut terlambat? Artinya, bank syariat kok baru muncul? Dulu waktu orang tua kita gak ada bank syariat. Dulu saat waktu orang tua kita gak ada yang pakai kerudung. Kakek, kak, nenek, anak gak ada pakai kerudung. Gimana Ustaz? Ya sudah, ketika ilmu itu memang belum sampai sama mereka, ya Allah akan menghisap mereka sesuai dengan ilmu itu. Antum doakan orang tua antum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah. Amin. Nah, ini udah. Nah, ini bagaimana cara memberitahu orang tua mengenai kebudayaan yang mengarah kepada syirik ya, dengan tidak menyinggung perasaan, tidak menggurui dan tidak menimbulkan keributan dalam keluarga. Ya ini banyak tradisi-tradisi memang dalam Islam itu diperbolehkan. Tradisi itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Enggak masalah. Antum mau pakai baju koko, mau pakai apa, yang itu tradisi di masyarakat, fadl antum pakai. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sudah bertentangan dengan syariat, mana yang diutamakan? Ya syariat, bukan budaya. Karena kita sendiri mengetahui di Indonesia ada budaya-budaya yang dihilangkan. Contohnya nih, dulu di Bali perempuan itu gak pakai atasan. Di Bali itu kalau antum lihat, ya ini cerita Aba Ana ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu hanya pakai sarung, tidak pakai atasan. Kemben ya, pakai kemben seperti itu. Apakah budaya ini akan dilestarikan? Tidak. Bahkan diperangi oleh pemerintah sendiri. Maksudnya dicarikan yang lebih bagus. Budaya saudara-saudara kita di beberapa negeri umpamanya, ada yang tidak berpakaian. Mereka memang tradisinya tidak pakai baju. Apakah dibiarkan? Tidak. Artinya budaya ini kita pun memilih. Oh enggak, ini budaya enggak bisa dilestarikan. Masa orang tetap enggak berpakaian? Enggak lah. Dirubah jadi lebih baik. Sehingga dikirim pakaian kepada mereka, dikenalkan budaya yang lebih baik. Begitu pula dengan budaya-budaya, tradisi-tradisi kuno. Kalau tradisi-tradisi itu memang tidak bertentangan dengan syariat, monggo tafadhol. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, contohnya sesajen jamaah. Kita tahu ini sesajen buat selain Allah tentunya. Ya kita takut. Ada orang menikah, ya kadangkala dia menikah, harus ada hari tertentu. Dihitung nih tanggalannya, weton ya. Wah, enggak cocok nih. Padahal sudah soleha. Kenapa? Tanggal lahirmu sama dia enggak pas. Apa urusannya tanggal lahir ana sama dia? Gimana kalau tanggal lahirnya salah, dia enggak hafal sebenarnya? Dulu kan orang enggak ngafal jamaah tanggal berapa. Banyak orang lahir tanggal berapa lahir? Ana lahir Ustaz pas Belanda meninggalkan Indonesia. Masya Allah. Allahu a'lam. Antum lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya tahun apa? Tahun gajah. Orang tahunya tahun gajah. Jadi antum tahunya tanggal berapa? Tahun berapa sekarang? Adapun tanggalannya ada khilaf di antara para ulama. Karena orang tidak terlalu memperhatikan untuk hal itu. Jadi kalau tradisi-tradisi yang berbau, yang takut mengantarkan kepada kesyirikan, ya kita perlu sabar menghadapi orang tua. Orang tua karena gak ngerti. Gimana caranya orang tua supaya ngerti? Ya kita ngaji bareng sama orang tua. Duduk, ayah yuk kita ngaji bareng nih. Bacakan ayat-ayat yang memang pilihan. Ayah, gimana kalau kita baca artinya ya? Ya baca artinya. Pelan-pelan pendekatan tetap didukung orang tua. Tanya orang tua kadangkala tanya. Ayah, anak kok kurang paham ayah tentang ini? Oh nanti ayah bacakan tafsirnya. Masya Allah. Padahal dia juga gak ngerti. Tapi baca tafsir. Kita tunjukkan pelan-pelan ngomong sama orang tua. Kemudian ya kita cuma berusaha. Nabi Ibrahim kurang baik kayak apa sama orang tuanya. Tapi akhirnya diusir sama bapaknya. Bahkan mau dilemparin batu. Sama bapaknya sendiri. Ya udah. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kisahnya. Dia udah baik. Semuanya tetap ibunya maksanya. Terakhir saat mengatakan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bapak saya 3 bersaudara. Yang semua perempuan. Yang saya ketahui, ketika perempuan sudah menikah, sepenuh hidupnya diwajibkan mengabdi kepada suami. Pertanyaan saya, bagaimana saya dan adik-adik perempuan saya mengabdi kepada kedua orang tua ketika kami semua sudah menikah? Tadi jemaah, memang ada serah terima antara orang tua dengan menantu. Wali ini mengatakan kepada menantunya, zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka fulana bimahar kada. Sang lelaki mengatakan gabiltu, selesai. Atau sang lelaki mengatakan iya, jadi gak apa-apa. Udah diterima nih. Udah selesai. Nah, bismillah. Tanggung jawabnya beralih. Kau yang tanggung jawab sama dia. Fi dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Tapi tetap tadi anak berbakti sama ibunya, sama orang tuanya. Enggak putus hubungan dia. Cuma dia itu punya keterbatasan. Sebagai seorang istri, ada kegiatan-kegiatan yang dia harus minta ridhonya suami. Tapi ingat, kebaktian tadi itu bukan hanya berkunjung kan. Antum bisa, antum punya rezeki dikasih suami, antum kasih orang tua antum, ibu antum. Enggak masalah, itu termasuk kebaktian. Dan doa. Antum banyak berbuat baik. Bapak ibu antum, seorang wanita ketika dia jadi anak soleha, tadi istighfar terus buat orang tuanya. Walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya karena dibawa suami umpamanya. Tapi tetap dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Jadi perlu diperhatikan. Berdosakah jika istri meminta suami untuk menikah lagi? Sedangkan tidak ada masalah dalam keluarga. Ini kayaknya suami yang nulisin, jemaah. Kelihatan tulisannya perempuan itu bagus, jemaah. Ini Masya Allah. Ibu-ibu, maafkan suami ibu-ibu ini. Nah, betul ini. Bapak-bapak yang tanya ini. Masya Allah. Anda lihat pada senyum-senyum. Ya, Ustaz. Ana, Ustaz. Kata dia. Apa ngomong berdosakah jemaah? Wong itu diperintahkan. Nggak ada istilah dosa. Tapi catatannya, suami mampu berbuat adil. Nggak mampu dosa. Kau. Suami mengatakan, dipaksa istrinya, bang, kau kawin lagi, bang. Suami menggebu-gebu. Dari dulu anak tunggu yang kayak gitu. Tapi dia mampu nggak? Ketika anak rasanya nggak mampu, anak kata dia. Dosa kau kawin lagi. Dan istri nggak boleh maksa. Nyuruh suaminya kawin lagi. Enggak, aku kayaknya takut berbuat nikmatnya. Mungkin sebentar di dunia nanti. Tapi ketika berbuat zalim, azabnya sampai hari kiamat, jamaah. Maka perlu diperhatikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang tidak boleh memilih wanita mandul sebagai pasangan. Tapi kok sepertinya kurang adil bagi wanita tersebut. Karena mungkin dia tidak menginginkan kondisi tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Naam jamaah. Betul. Hidup ini ujian. Allah mengatakan, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada yang Allah tentukan hidupnya mandul. Tapi di satu sisi, orang ketika mau menikah kan disuruh milih. Kenapa disuruh milih? Karena kau ingin pernikahan itu menjadi kebahagiaan di muka bumi ini. Hadirnya anak di rumah tangga, hadirnya anak di rumah tangga itu membuat banyak masalah di rumah hilang. Tapi bukan berarti enggak boleh. Nabi mengarahkan sosial, enggak, kau carilah wanita yang subur. Kecuali mungkin ini menjadi istri kedua, istri ketiga. Tapi kalau kau istrimu yang satu, mamanya, milih ya dalam kondisi dia ini belum menikah jemaah. Kalau sudah menikah, dia harus terima udah. Ya udah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suruh milih kayak antum. Antum ketika beli mobil milih enggak? Milih, antum memilih yang nyaman buat antum. Yang cocok buat ana. Ketika antum lihat ini mobil, ini bagus nih mobil. Cuma 100 km harus berhenti karena panas. Antum beli. Aduh, enggak lah kata dia. Tapi ini murah. Kayak, oh ya enggak apa-apa lah. Ana fulusnya memang cukup buat ini. Bismillah. Dan wanita-wanita yang mandul menikah. Alhamdulillah. Ada lelaki yang menikahi dia. Tapi Rasul SAW menganjurkan. Memerintahkan kalau cari pasangan hidup. Cari yang subur. Tapi kalau kau maksa mau nikah sama dia. Tafadhol. Kalau dikatakan ini tidak adil buat wanita itu. Subhanallah. Allah itu maha adil. Bisa jadi wanita ini mandul untuk kebaikan dia di surga Allah SWT. Mungkin kalau dia punya anak, anaknya durhaka. Dan menyebabkan orang tuanya mungkin masuk neraka. Bisa jadi. Maka semua tindakan Allah itu ada hikmahnya. Tapi kalau kita bicara hukum, ya sudah. Kayak Rasulullah SAW. Ketika datang Jabir bin Abdullah menikah. Jabir menikah sama janda. Tanya sama Rasulullah SAW, janda apa gadis nih? Kata Jabir, janda ya Rasulullah SAW. Karena Jabir ini ditinggal mati ayahnya, ninggalkan adik-adik perempuan banyak. Sehingga dia cari yang bisa membantu dia merawat adik-adiknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, halla bikron, kenapa kau gak cari gadis Jabir? Bukan berarti nikah sama janda gak boleh. Buktinya istri Nabi semuanya janda. Cuma satu yang bukan janda. Dan istri Nabi kebanyakan mandul. Gak punya anak. Gak punya anak. Aisyah gak punya anak. Sofia gak punya anak. Zainab gak punya anak. Siapa lagi? Ummu Habibah gak punya anak. Kemudian siapa jemaah? Juwairiyah, Hafsah gak punya anak. Tetap Rasulullah menikah dengan mereka. Tapi dalam kondisi kau bisa memilih. Memilihlah jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya menerima masakan dari tetangga yang non-muslim? Makanannya halal, tapi kita tidak tahu masakan yang dimasak di panci yang sama sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab, yang berkaitan dengan makanan dari orang-orang non-muslim. Kalau dia itu ahlul kitab, dia itu orang Nasrani atau orang Yahudi, maka makanan mereka sejatinya halal. Walaupun itu sesembelihan. Ayam halal. Kalau itu dari orang Yahudi atau Nasrani. Tapi masalahnya sekarang ini nih, kalau kita tahu tetangga kita ini masaknya pakai, tiap hari anak lihat dia beli babi. Masakan ini ketika kita takut, maka kita berhati-hati. Tapi kalau enggak, kadangkala dia masaknya nyuruh orang, catering. Atau apa, kita dikasih, antum terima. Selama antum tahu, kita pakai hukum zahirnya ya. Enggak perlu antum tanya-tanya. Dia ini ketika masak dikasih minyak babi enggak? Enggak perlu. Kecuali ya memang ada indikator kuat memang. Dia tiap hari nyembelih babi. Maka antum hati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Karena Rasulullah SAW menerima makanan dari orang-orang Yahudi. Beliau dikasih kambing. Bahkan kambingnya diracuni sama orang Yahudi. Ketika di Khaybar itu sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ya di Khaybar Ustaz kejadian itu. Naam. Ustaz, afan bagaimana jika kita berbohong demi kebaikan seorang, seseorang berdosa apa enggak? Baik, berkaitan dengan berbohong, ana kasih hadiah nih. Ada 3 berbohong yang diperbolehkan. Siapa yang mau jawab? Jamaah. Angkat tangan dulu. Nah, musuh minta perlindungan. Musuh minta perlindungan suruh bohong kita lagi. Musuh minta perlindungan. Musuhnya antum minta perlindungan sama antum. Kayaknya gak mungkin. Musuh antum lari dari antum. Ya jemaah, masa ada musuh minta perlindungan sama antum? Kayaknya bukan. 3 jamaah yang diperbolehkan bohong. Jamaah. Masya Allah. Fadhal. Kayak apa tuh ini pertanyaannya, berbohong demi kebaikan. Kayak apa demi kebaikan ini? Kemaslahatan masyarakat. Yang kedua. Hah? Untuk menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga. Insya Allah, kasihlah. Gak apa-apa lah, anak sebenarnya gak mau ngasih jemaah. Tapi yang pertama, yang diperbolehkan itu dalam peperangan. Boleh bohong dalam peperangan. Ditanya, berapa jumlah pasukanmu? 200. Padahal 2000. Umpamanya nih. Itu boleh. Ketika seorang mau ditangkap sama musuh, dia disiksa supaya dia mengakui berapa kekuatan musuhnya. Bohong gak ada masalah dalam itu, dalam peperangan. Yang kedua, berbohong untuk memperbaiki 2 orang yang bertikai. 2 orang ini ribut, gak saling tegur sapa. Kita datang ke fulan. Fulan, kif halak. Ana, barusan majlis sama. Siapa itu yang kau gak suka sama dia? Fulan, masya dia muji-muji engkau. Padahal enggak. Terus kita datang ke fulan. Fulan, assalamualaikum. Masya Allah. Ana baru dari tempat fulan, masya Allah, dia itu rindu sama engkau. Benar kau kata. Iya. Akhirnya ini orang sudah pikirannya pada baik semua. Ketika berjumpa, assalamualaikum. Karena sudah di, itu kebohongan yang kedua. Yang ketiga, kebohongan dalam urusan rumah tangga. Suami dalam urusan rayuan jamaah ya. Urusan rayuan nih. Bukan bohong beneran sebenarnya. Tapi untuk menyenangkan istri, mengatakan, ya Allah istriku, ana lihat dari jauh tadi, hatiku langsung bergetar. Padahal enggak ada bergetar dia. Ya, tapi dia kepingin anu, masya Allah. Dia ngomong, dari tadi aku nyetir mobil, masya Allah. Bayanganmu tuh lewat terus. Ya Allah, kata dia. Kalau bayangan lewat, padahal bayangan tetangganya yang lewat. Tapi enggak, dia dalam artian ingin menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ketika kadangkala istri tanya sama antum, bang, siapa sih yang paling abang cintai di sini, bang? Insya Allah. Kau tahu dari Sabang sampai Merauke. Hanya kau yang ada di hatiku, masya Allah. Hah? Iya, di hati hanya kau, yang lainnya ada ikut gitu kan. Iya, dalam artian kita itu diperbolehkan. Istri pun kayak gitu. Dalam urusan rayu-merayu, gombal-menggombal. Mungkin seperti itu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau antum bohong beneran, gak boleh. Artinya, dari mana bang? Dari masjid, insya Allah. Padahal dari rumah istri muda dia. Ngomongin dari masjid, ini ada kejadian jamaah, ada kejadian. Anak kalau dengar syekh ceramah itu, anak ketawa. Jadi ada suami ini nikah lagi, istrinya gak tahu. Setiap sore suaminya izin sama istrinya. Adikku, aku mau ngaji sama syekh fulan, kata dia. Masya Allah, iya bang, fadl bang. Terus setiap sore ngaji. Sampai 3 bulan, suatu sore berangkat. Kakaknya istri datang. Tanya, mana suamimu? Alhamdulillah bang, suamiku sekarang ngaji. Ngaji sama Syekh Fulan. Syekh Fulan itu mulai 3 bulan yang lalu udah pindah dia. Kata dia. Hah? Bener bang? Iya, kata dia. Allah. Besoknya biasa suaminya mau ke Syekh Fulan. Oh iya, fadl. Berangkat suaminya. Diikuti sama istrinya. Masuk sebuah rumah. Masuk diketuk sama istrinya. Assalamualaikum. Langsung dibuka. Ada apa kau di sini? Mau ngaji sama Syekh Fulan. Ngaji sama Syekh Fulan. Ya, tuh. Mau ngaji sama Syekh Fulan. Allahu Akbar, ingat bukan bohong yang seperti itu. Sebagian ulama mengatakan 3 kebohongan ini bukan bohong sebenarnya. Artinya dia mengucapkan ucapan yang multi tafsir sebenarnya. Tapi tidak bohong yang sebenarnya. Itu pendapat sebagian ulama. Sebenarnya enggak apa-apa, bohong sebenarnya. Untuk memperbaiki 2 orang ini enggak masalah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya itulah pertanyaan terakhir yang menutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Apabila yang ana sampaikan benar ya, itu dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua ikhwan yang ada dan akhwat yang ada di sini yang membantu terselenggaranya kajian ini ya. Dan ana mohon maaf telah merepotkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.